بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، قوم مسلمين، قوم مسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kita akan sedikit membahas tentang perkara kepastian, tetapi banyak orang yang melupakan. Kepastian yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, muslim maupun kafir, yaitu kematian. Mereka semua tahu, mereka semua yakin bahwa kematian akan datang. Silakan tanya kepada siapapun, agama apapun, aliran apapun, pemahaman apapun, apakah engkau akan hidup terus? Niscaya mereka akan jawab tidak. Pasti akan mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian dengan keyakinan. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ternyata dalam tafsirnya, al-yaqin ay al-maut, kematian. Beribadalah kepada Allah sampai datang sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang merupakan kepastian, yaitu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja sedikit sekali orang yang ingat tentang kematian. Kebanyakan mereka melupakan kematian seakan-akan mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Tidak persiapan, tidak berpikir apa yang dia sediakan untuk nanti yaumul qiyamah. Mereka tidak berpikir bagaimana kalau mati besok atau lusa. Tidak berpikir bagaimana kalau dia tiba-tiba didatangi al-maut. Padahal al-maut idza jaa ajaluhum, kalau mendatangi mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, ketentuan yang Allah takdirkan, maka enggak mungkin bisa dimajukan, enggak mungkin bisa dimundurkan. Dan mereka-mereka yang sudah mati dalam keadaan mereka tidak mengamalkan ibadah kepada Allah, mereka menyesal. Allah kisahkan penyesalan mereka dalam Al-Quran. Bukan hanya satu ayat, dua ayat. Sekian ayat Allah ceritakan bagaimana mereka berkata kepada Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin. Terlambat. Terlambat. Enggak mungkin bisa dikembalikan lagi ke dunia. Demikian pula dikisahkan dalam ayat lain orang-orang yang mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tundalah kematianku. Aku akan bertaubat. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Ini semua diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita yang masih di dunia ini bersiap-siap sebelum datang kematian. Apakah kematian itu akhir dari segalanya? Tidak. Kematian itu justru awal dari kehidupan yang abadi. Awal dari kehidupan akhirat. Kalau kita bicara tentang akhirat, kata para ulama, awal akhirat adalah al-qabr. Awal akhirat adalah kuburan. Ketika seorang mati, maka mulai dia menjalani kehidupan yang abadi dari mulai dikuburnya. Imma raudatun min riyadil jannah, wa imma hufratun min hufarin nar. Dikuburnya bisa jadi raudhah, taman dari taman-taman surga. Bisa jadi pula blumbang dari blumbang neraka. Dan itu terus berlangsung. Alam barzakh. Apakah kebahagiaan di kuburnya atau kesengsaraan di kuburnya? Sampai kemudian mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di kuburnya dibangunkan. Pada hari kebangkitan nanti, mereka akan mengatakan, man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari kubur ini atau dari tidurku? Merasa seperti tidur dan bermimpi indah. Padahal itu adalah alam dari alam barzakh. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, masih dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dalam keadaan mereka sengsara, dalam keadaan mereka susah, matahari didekatkan, keringat mereka bercucuran, bahkan sampai banjir memenuhi mahsyar. Ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang alzamahu al-araq. Alzamahu al-araq, seperti tali kekang di mulutnya, sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Sengsara. Dan mereka semua mendatangi para anbiya, meminta syafaat agar segera diselesaikan, agar segera diputuskan. Mereka menunggu di mahsyar dalam keadaan sengsara, mendatangi para anbiya, tetapi para anbiya semuanya dalam keadaan menyatakan, nafsi-nafsi, diriku-diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu qat walam yaghdab ba'dahu mithlah. Sungguh Allah telah murka dengan kemurkaan yang enggak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Nafsi-nafsi, aku telah melanggar perintahnya, kata Adam alaihi salam. Aku telah memakan buah yang dilarang. Pergilah pada fulan. Nabi yang lain pun didatangi. Mintakan syafaat kepada Allah. Jawabannya sama. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Innallaha qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mithlahu qablahu qat. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu qat. Allah telah murka dengan puncak kemurkaannya. Enggak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Nafsi-nafsi. Sampai berakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Maka Nabi menyatakan ana laha. Akulah orangnya. Akulah orangnya. Kemudian sujud di hadapan Allah, memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan sebelumnya, yang Allah ilhamkan saat itu. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wasal tu'tah, wasfa' tushaffa'. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Berikan syafaat, akan aku berikan syafaat. Maka Nabi berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Kematian itu adalah pintunya menuju akhirat. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Apa itu ifrat dan tafrit? Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ada orang yang malah pengen mati. Masya Allah, kamu punya apa? Kamu punya persiapan apa untuk mati? Mati, mati. Terus bunuh diri. Astagfirullah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali kalian berharap mati. Imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tib. Jangan berharap mati. Kalau dia orang baik, mudah-mudahan bertambah kebaikannya. Kalau dia orang jelek, mudah-mudahan dia sempat untuk bertaubat daripadanya. Jangan berharap mati. Orang baik maupun orang jelek. Kalau orang baik, dengan panjangnya umur akan bertambah amalan solehnya. Akan bertambah puasa Ramadannya. Akan bertambah Lailatul Qadarnya. Jangan dikira panjang umur itu adalah hanya sekedar memberatkan, menyusahkan. Ada dua bersaudara. Dua orang bersaudara di zaman Nabi. Berarti sahabat kan? Keistimewaannya sudah kita sebut. Yang satu mati syahid mulia. Mati syahid mulia kan? Yang satunya lagi masih hidup panjang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dari dua saudara mana yang lebih utama? Dua-duanya utama. Tetapi yang hidup, dia akan mendapatkan Ramadan. Dan di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Apakah mungkin bisa dikalahkan 1000 bulan? Dengan amalan apa akan menandingi perkara tersebut? Dikatakan barakallahu fikum, ya afdal yang umurnya panjang, amalannya saleh. Sehingga la yatamannayannal maut. Jangan sekali-kali berharap mati. Dikira enak mati. Ketika matinya, sakit. Setelah matinya, akan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di dunia. Allah akan pertanyakan satu persatu amalan-amalan kita, bahkan akan dihitung hartanya, dari mana dia masuk, dari mana kemana dia keluar. La yazulu qadama abdin, tidak bergeser kaki seseorang nanti yaumul qiyamah hingga ditanya tentang umurnya, fima afnah, umurnya untuk apa dihabiskan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, dari mana didapat dan kemana keluar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi mati itu sakit, mati itu sakit. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau sedang sakitnya akan wafat, beliau mengucapkan kalimat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakit. Ada sakaratul maut. Ada sakitnya. Rasulullah SAW berkeringat sebiji-biji jagung di jidatnya. Para sahabat kasihan kepadanya. Ya Allah ringankanlah, ya Allah ringankanlah. Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain. Kemudian tidak sadarkan diri. Kemudian bangkit kembali. Dan berkata, la'anallahul yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Sudah hampir wafat. Ingat, kalau aku mati dikuburkan, jangan sampai diperlakukan seperti orang-orang para anbiya Yahudi yang mereka jadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, orang tersebut yang mati akan merasakan sakit. Akan merasakan, kata para ulama, lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup. Bagaimana kalau kita dikuliti, kulitnya dilepas satu persatu. Seperti kambing yang dikuliti. Bagaimana sakitnya? Dalam keadaan masih hidup. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Dikatakan fal mautu. Diucapkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tadkirah fi ahwalil akhirah. Kata beliau, fal mautu musibatun uzma. Kematian itu musibah. Yang sangat besar, puncaknya musibah. Waraziyatul kubra. Sesuatu musibah yang sangat tinggi. Maka kata para ulama, itu adalah musibah yang menimpa seorang muslim yang terbesar adalah kematian. Dia tidak bisa lagi beramal saleh. Dia tidak bisa lagi berupaya dan berusaha. Tidak bisa lagi menambah amalannya. Putus. Berarti musibah yang sangat besar. Tetapi kata Qurtubi rahimahullah, lebih besar lagi musibah orang yang melupakan kematian tersebut. Musibahnya lebih besar lagi. Orang yang melupakan kematian, orang yang kemudian tidak berpikir tentang kematian. Wallahi, lau annal baha'im ta'lam minal mauti ma ta'lamun. Ma akaltum minha saminan. Sungguh demi Allah, kata beliau, kalau hewan-hewan ternak itu mengetahui kematian, seperti kalian mengetahui kematian, niscaya kalian gak akan memakan binatang ternak yang gemuk, semuanya kurus. Binatang ternak itu tidak tahu apa yang kalian ketahui. Walaupun sudah dimasukkan ke tempat jagal, ke tempat penyembelihan, dia gak ngerti kematian. Makanya gemuk-gemuk. Kalau mereka tahu apa yang kalian tahu, gak ada kambing yang gemuk, gak ada sapi yang gemuk, semuanya kurus. Tetapi manusia ini aneh. Mereka tahu kematian, dan mereka sudah yakin pasti akan mati. Tapi siapa yang mempersiapkan untuk hari akhir? Siapa yang mempersiapkan untuk hari akhirat? Kebanyakan mereka tidak peduli dengan kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kita mengharapkan kematian. Orang yang mengharap mati bahkan bunuh diri adalah orang-orang yang menyimpang. Tetapi barakallahu fikum. Ada riwayat katanya Maryam, seorang wanita yang suci, dia bukan nabi, tetapi aulia, wali-wali Allah, mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, duhai kiranya aku mati sebelum ini. Apakah itu berharap mati? Kata para ulama, itu bukan berharap kematian. Tetapi mengharapkan kalau kematian itu datang, aku dalam keadaan baik. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa. Di antara doa, isinya, Wa amitni fis salihin. Matikan aku bersama orang yang saleh. Wa alhiqni bis salihin. Gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Apakah itu minta mati? Juga bukan. Tetapi meminta kalau datang ajalku, kalau datang kematianku, ya Allah, jadikan kematianku itu adalah kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Ikhwan bin a'azzakumullah. Yang sebaliknya adalah orang yang takut mati. Tadi katanya enggak boleh berharap. Sekarang takut juga enggak boleh. Iya, jangan berharap kematian, tapi jangan takut mati. Kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian saleh, kalau kalian mengerjakan puasa, salat, ibadah, maka kematian itu adalah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak suka? Untuk bertemu dengan Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha. Siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya, maka beramallah dengan amalan yang saleh. Berarti ada orang-orang salihin yang berharap untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat mana kalau bukan kematian? Tetapi barakallahu fikum, sekali lagi, maknanya bukan mereka berharap mati, tetapi mereka ridho kapanpun kematian itu datang. Mereka siap kapanpun kematian itu datang. Diriwayatkan masih dalam kitab yang sama, kitab Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah oleh Imamul Qurtubi. Diriwayatkan bahwasanya malaikatul maut datang ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam akan mencabut ruhnya. Maka Ibrahim berkata, ya malakal maut, hal ra'aita khalilan yakbidu ruha khalilihi. Wahai malakul maut, apakah ada khalil, kekasih, yang mencabut nyawa kekasihnya? Maka malakul maut kembali kepada Allah. Ya Rabbi, Nabi, Rasul engkau berkata, apakah kau melihat ada khalil yang akan mencabut nyawa khalilnya? Kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka Allah katakan kepadanya, qullahu, katakan kepadanya, hal ra'aita khalilan yakrah liqa'a khalilihi. Katakan padanya, apakah ada khalil yang tidak suka bertemu dengan khalilnya? Lihat jawabannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat kembali kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan kepadamu, apakah ada kekasih yang tidak suka untuk bertemu dengan kekasihnya? Maka Ibrahim merujuk ucapannya dan berkata kepadanya, iqbid ruhi sa'ah, cabutlah ruhku sekarang. Aku sangat ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan bin na'azakumullah. Berarti kita mendapatkan faedah penting bahwa kematian memang musibah, menyakitkan. Dan musibah dari sisi terputusnya amalan. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Kalau seorang anak Adam wafat, terputus amalannya, enggak bisa menambah lagi amalan saleh. Itu musibah. Tetapi dari sisi lain, itu adalah pertemuan dengan Rabbnya. Maka bagi para muhsinin, bagi para salihin, bagi para anbiya'i wal mursalin, mereka sangat-sangat-sangat ridha ketika diwafatkan Rasulullah SAW. Ketika sakitnya, mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, aku ingat bahwa itulah yang beliau sering sampaikan kepada kami, bahwa tidaklah ada seorang nabi pun ketika diwafatkan pasti akan diberi pilihan. Apakah mau hidup terus atau mau diwafatkan? Diberi pilihan. Dan ternyata jawaban mereka semua, wafatkan aku. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Aisyah melihat tangannya ke langit dan berkata, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, Idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Memilih kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sadaqat. Benar beliau. Benar Aisyah. Tidak berapa lama wafatlah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih engkau ya Allah. Kembali kepadamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Abu Darda. Radiyallahu ta'ala anhu. Ma min mu'minin illa wal mautu khairun lahu. Tidaklah ada seorang mukmin kecuali kematian lebih baik daripadanya. Faman lam yusdiqni, siapa yang enggak percaya padaku, silakan baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma indallahi khairul lil abrar. Tidaklah ada yang di sisi Allah tadi kecuali pasti lebih baik bagi orang-orang yang abrar. Berarti barakallahu fikum, tidak berharap kematian. Tetapi ketika kematian itu datang menjelang, disambut dengan gembira oleh para salihin. Wafatnya dalam keadaan tersenyum. Wafatnya dalam keadaan ridha. Ketika dipanggil oleh malakul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan diridhai. Dipanggil dengan wahai jiwa yang tenang tenteram. Betapa gembiranya. Senyum dia. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Allah juga berfirman. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِكُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Sedangkan orang-orang kafir sebaliknya. Apakah mereka mengira ketika mereka ditunda kematiannya, apakah itu lebih baik buat mereka? Tidak. Lihat, kalau orang mukmin diwafatkan, jelas lebih baik. Karena langsung bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir ketika ditunda kematiannya. Apakah itu lebih baik? Ustaz, ada seorang yang kafir, ateis, tapi hidupnya panjang. Sakit, berobat, sembuh. Dia sampai dioperasi jantungnya, sembuh. Sampai jantungnya diganti sama jantung monyet, hidup. Sampai 100 tahun lebih. Emang untungnya apa? Untungnya apa bagi mereka dengan umur panjang? Bagi orang-orang sesat, bagi orang-orang kafir, panjangnya umur semakin banyak kekafiran, semakin banyak kesesatan, semakin banyak dosanya. Na'udzubillah. Orang yang paling jelek adalah yang panjang umurnya, jelek amalannya. Sedangkan orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya, tetapi saleh amalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga bukan bermakna kita berharap mati, tetapi maknanya siap-siaplah. Kapanpun kematian itu datang, terimalah dengan keridhaan. Terimalah dengan keikhlasan. Sebagaimana para anbiya menyatakan rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika dikatakan apakah engkau tidak mau bertemu dengan kekasihmu. Iqbid ruhi, cabutlah ruhku sekarang ini. Karena inginnya bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkisahkan, menghabarkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan pertemukan aku dengan salihin. Apakah ini berharap mati? Bukan. Tetapi meminta kepada Allah, kalau datang ajalku, jadikanlah ajalku itu adalah husnul khatimah. Jadikanlah kematianku ketika aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang salihin. Demikian pula ucapan Maryam tadi, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya, duhai kiranya aku mati saja hingga aku dilupakan dan tidak mengalami kejadian-kejadian ini. Ini sepertinya benar-benar meminta mati. Tetap di dalam tafsirnya bukan demikian. Apa makna tafsirnya? Karena ketika beliau hamil dalam keadaan tidak disentuh laki-laki, walam yansasni basharun, bukankah ini ujian yang berat bagi manusia? Bukankah itu ujian yang berat bagi manusia? Bagaimana mereka bisa percaya seorang wanita hamil dalam keadaan tidak disentuh laki-laki? Imam mereka menuduh Maryam dengan zina, wa imam mereka menuduh dengan tuduhan yang lebih mengerikan, yaitu berarti bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Maryam sedih. Mereka diuji dengan ujian yang berat. Duhai kiranya kalau aku mati sebelum ini, mereka enggak mendapatkan fitnah itu. Itu maksudnya. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta fin-nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Yang maknanya, ya Allah, aku meminta kepadamu amalan-amalan yang baik dan meninggalkan kemunkaran-kemunkaran, dan jadikanlah aku cinta kepada orang-orang miskin. Dan kalau engkau ingin menurunkan fitnah pada manusia, matikan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Apakah ini meminta mati? Juga bukan. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Maryam. Duhai kiranya aku tidak mengalami fitnah yang besar, kemudian aku sesat, kemudian aku menyimpang. Ya Allah, idza aradta fitnatan finnasi, idza aradta finnasi fitnatan, faqbidni ghairu maftunin. Matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Meminta kematian yang baik, kematian yang tidak terbawa fitnah. Kalau orang terbawa fitnah, na'udzubillah, kalau disuruh milih, engkau terbawa fitnah sesat atau mati saja, ya lebih baik mati daripada engkau sesat menyimpang. Itu maksudnya. Ya Allah, matikan aku sebelum terkena fitnah. Matikan aku sebelum terkena berbagai macam fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Berarti berharap dua. Imma mati sebelum terkena fitnah, atau aku dalam keadaan selamat dari fitnah itu. Kalau hidup, selamat dari fitnah itu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mirip dengan itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata ketika sudah mulai tua, renta, Allahumma adda'ufat quwwati, ya Allah, aku telah lemah kekuatanku. Wa kaburat sinni, aku sudah tua umurku. Wa antasharat ra'iyati, dan semakin banyak rakyatku. Faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala muqassir, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak melalaikan rakyatku. Wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak kurang dalam memimpin rakyatku. Ini juga sama. Bukan berarti meminta mati, tetapi jangan sampai aku terfitnah dengan banyaknya rakyatku, kemudian aku menyia-nyiakan mereka, kemudian aku tidak mementingkan mereka, tidak memperhatikan mereka, yudayya, menyia-nyiakan hak mereka. Ya Allah, jangan sampai terjadi padaku. Mudah-mudahan aku mati sebelum itu terjadi. Mudah-mudahan aku mati dalam keadaan baik. Tidak menyia-nyiakan rakyatnya. Ini pemimpin yang saleh, yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya tentang mengingat kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kuntu jalisan ma'a Rasulillah SAW. Aku pernah duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian datang seseorang dari kalangan Ansar. Fasallama 'alan Nabi, memberi salam kepadanya. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Lihat pertanyaannya, ya Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas. Kalau begitu, siapa orang beriman yang paling cerdas? Kayis maknanya cerdas. Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Siapa orang beriman yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian? Wa sanuhum lima ba'dal maut isti'dadan, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah mati nanti. Itu cerdas. Dia tahu akan mati, maka dia persiapkan. Kalau ada orang yang tahu besok akan berangkat, menyeberangi lautan ini ke pulau sebelah, sampai besok gak persiapan apa-apa, teman-temannya bertanya, lah kamu jadi enggak? Jadi. Lah mana persiapanmu? Enggak ada persiapan. Akan dibilang apa orang ini? Tidak cerdas. Siapkan persiapan-persiapanmu. Mana bekalmu? Mana kendaraanmu? Mana perahumu? Mana dayungmu? Mana semua yang kamu persiapkan untuk menyeberangi lautan ini? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau bicara dunia, cerdas. Kalau bicara dunia, cerdas, masya Allah. Bulan depan akan ada daurah, sudah siap semua. Kendaraannya, ininya, itunya, siap semua. Tetapi kita tahu akan mati, dan semua yakin pasti akan mati, tetapi kenapa enggak dipersiapkan? Mengapa enggak dipersiapkan untuk kematian nanti, padahal kematian itu pintu akhirat? Akan memulai kehidupan abadi yang selama-lamanya, yang kalau kita tidak persiapan, kita sengsara dan kesengsaraannya abadi. Na'udzubillah. Kalau kita persiapan, kita bahagia, bahagianya abadi, masya Allah. Maka al-kayis, kata Nabi SAW, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, rahimahullah, al-kayis, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan, yang paling banyak persiapannya untuk hari akhirat nanti, persiapan bekal untuk akhirat nanti. Ulaikal akyas, ulaikal akyas, dalam riwayat diulang-ulang kalimat itu. Ulaikal akyas, mereka lah orang yang cerdas, mereka lah orang yang cerdas, mereka lah orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat juga dikatakan, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis adalah yang menundukkan hawa nafsunya, dan dia bersiap-siap untuk setelah mati. Hadis ini lebih dhaif. Ada kelemahan riwayatnya. Tetapi maknanya sama dengan yang sahih tadi. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki persiapan untuk menuju kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bilang, kan saya masih muda. Kita jawab, apakah kematian itu nunggu tua? Betapa banyak orang-orang mati muda. Kita kan masih remaja. Apakah kematian harus menunggu sampai kamu tua, sampai kamu dewasa? Tidak. Kematian akan datang pada waktunya. Digambarkan oleh sebuah syair oleh penyair bahwa kematian itu yakhbitu khabta aswa'a man tusib tumithu wa lam tuqti yu'ammar fayahrami. Kematian itu dalam keadaan acak mendatangi manusia. Ini Allah tentukan berbeda-beda, itu maknanya. Ada yang tiba-tiba dimatikan oleh Allah, ada yang dipanjangkan umurnya sampai renta. Dan siapa yang tahu kalau kita akan dimatikan besok atau lusa? Siapa yang nyangkal, siapa yang yakin kalau saya enggak akan dimatikan bulan ini, tahun ini? Siapa yang bisa? Enggak ada yang tahu kematian. Maka persiapkanlah setiap hari, setiap jam. Barangkali kita mati sebentar lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, sallu salatal muwaddi', kata imam. Dan itu banyak para ulama yang berkata seperti itu. Sallu salatal muwaddi', salatlah seperti engkau mengerjakan salat terakhirmu sebelum mati. Seperti apa kira-kira? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh As-Suddi rahimahullahu ta'ala tentang ayat Allah, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalannya? Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Supaya kita tahu kita sudah lahir dan akan mati. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya? Ternyata As-Suddi menyatakan makna ayat ini adalah siapa di antara kalian yang mempersiapkan untuk kematian. Allah ciptakan kematian supaya kalian bersiap-siap. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.